الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna saqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan dari babu maja'a fit tatayyur, bab yang telah datang tentang masalah tatayyur, dan kita telah sampai kepada doa yang diajarkan di dalam riwayat ini ketika muncul tatayyur di hati seorang muslim. Wali Abi Dawud bi sanadin sahih, yaitu berdasarkan hadis Abu Dawud dengan sanad yang sahih. An Uqbah bin Amir as-sahih an Urwah ibni Amir, dari sahabat atau dari Urwah ibni Amir, qala dzukirat tiarah inda Rasulillah, diriwayatkan bahwa disebutkan di hadapan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tentang tiarah, yaitu tiarah yang muncul pada zaman-zaman jahiliyah. Maka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu, yang paling baik ketika muncul tatayur al-fa'lu, yaitu sikap optimis. Yang kedua, wala taruddu muslima, dan tidaklah mengundurkan keinginan karena sebab tatayur, dan tidaklah seorang muslim mengundurkan niat karena sebab muncul tatayur. Kalau dia muslim, tidak mungkin mengikuti tatayurnya. Itu kalau muslim. Berarti maknanya kata Syekh, kalau dia seorang muslim, mesti akan melanjutkan niat baiknya ketika muncul tatayur. Yang ketiga, wa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul, maka apabila seorang muslim melihat perkara yang dia tidak suka lalu muncul tatayur, yang ketiga berdoa. Jadi yang pertama mengedepankan sikap optimis, yang kedua tidak mengundurkan niat baiknya karena tatayur harus dilawan, dan yang ketiga doa. Itu ketika muncul tatayur. Apa doanya? Inilah doa yang diajarkan dalam riwayat ini. Allahumma la yati bil hasanati illa anta. Allahumma ya Allah, tidaklah datang kebaikan-kebaikan illa anta, kecuali dari engkau, dari sisimu. Wa la yadfa'u sayyati illa anta, tidaklah tertolak kejelekan-kejelekan illa anta, kecuali engkau sendiri yang menolak. Wa la haula wa la quwata illa bika, tidak ada daya kekuatan kecuali dengan sebab daya dan kekuatan dari sisimu ya Allah. Akhrajahu Abu Dawud dalam kitab Tib. Namun hadis ini dha'afahu Asy-Syaikh Albani. Namun riwayat ini dilemahkan riwayatnya oleh Imam Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Dhaif Sunan Abi Dawud nomor 843. Ya. Terakhir kita telah sebutkan makna hadis atau makna kandungan doa yang ada dalam riwayat ini, yaitu pada kalimat illa anta. Kita lanjutkan. Allahumma la yatil hasanat illa anta. Poin yang kedua. Pada poin yang kedua, wala yadfa'u sayyi'at illa anta. Dalam doa ini kita diajarkan oleh dalam riwayat ini, tidaklah bisa menolak as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, illa anta, kecuali engkau yang menolaknya. Apa makna as-sayyi'at dalam riwayat ini? As-sayyi'at adalah maknanya ma yasu'u al-mar'u wuku'ahu. Sayyi'at adalah perkara yang jelek bagi seorang ketika terjadinya. Wa yanfiru minhu halan aw ma'ala, dan menjadikan seorang itu lari pada saat itu atau waktu yang akan datang. Kejelekan adalah perkara yang seorang itu menjadikan lari saat itu dan yang akan datang. Nah, segala bentuk kejelekan yang menimpa diri seorang, yang orang itu lari darinya, hakikatnya wala yadfa'uha illallah. Yang bisa menolak kejelekan yang menimpa diri seorang hamba itu hanya Allah. Walihada idza usibal insanu bimusibatin. Karena itulah seorang apabila ditimpa satu musibah, iltaja ila rabbih ta'ala, dia akan iltaja, bersandar hatinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik, orang-orang musyrik jahiliyah dulu, ketika ditimpa kejelekan-kejelekan, maka mereka pun bersandar ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Seperti disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Bisa dilihat di sana ayat ke-72. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan orang-orang musyrikin. Di saat ditimpa kejelekan, musibah, mereka segera bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, Allah bercerita, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, maka apabila orang-orang musyrikin menaiki kapal, ya, naik kapal, دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, ketika naik kapal, mereka pun segera berdoa, memohon keselamatan, mukhlisin, ikhlas doanya hanya kepada Allah. Lihat, bisa ikhlas di saat kondisi mereka sempit. Ketika badai datang, di tengah laut mereka pun berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu orang musyrik. Namun kata Allah Ta'ala, falamma najjahum minal barri, namun takkala, falamma najjahum takkala selamat sampai di daratan, idahum musyrikun, idahum yusyrikun, maka mulailah mereka melakukan kesyirikan. Ini Allah khabarkan kepada kita orang-orang musyrik saja. Bisa ikhlas berdoa hanya kepada Allah, tak kala naik kapal, datang badai, mereka langsung berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu orang musyrik. Tapi lihat orang yang ngaku muslim zaman sekarang. Ketika naik kapal badai datang langsung, ya Abdul Qadir Jailani, dipanggilnya Syekh Abdul Qadir. Karena ya keyakinan dia yang bisa menolong tak kala orang tenggelam itu Abdul Qadir. Bayangkan. Dalam kondisi ngaku muslim. Apalagi kalau mereka di saat diselamatkan lupa kepada Allah. Iya. Jadi kata ulama justru lebih jelek. Di saat susah juga berteriak kepada selain Allah, beristighosahnya kepada selain Allah, di saat senangnya pun mereka terus melakukan kesyirikan. Esih mending orang musyrikin. Saat datang badai gelombang di tengah laut, ikhlas, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya. Kita lanjut kata Syekh. Naam ila rabbihi ta'ala al-musyrikuna idza raqibu fil fulki wa syahidu al-gharqa da'awullaha muhlisina lahuddin. Takala mereka naik kapal menyaksikan saat kondisi al-gharq akan datang tenggelam. Takala melihat kondisi akan tenggelam, da'awullah, segera berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Yunafi hadza ayyakuna daf'uha bi asbab. Namun ingat, wala yunafi hadza tidak menafikan, tidak meniadakan adanya tertolaknya kejelekan bi asbab, itu juga dengan sebab. Ya. Contoh. Famasalan, contoh. Bahwa ketika Allah menolak kejelekan tidak menutup pintu adanya asbab. Contoh. Law ra'a rajulan ghariqa. Kalau ada seorang melihat saudaranya, temannya mau tenggelam. Ya. Maka fa'anqadahu, dia pun berusaha menyelamatkan orang yang mau tenggelam. Fa innama anqadahu bimasyiatillah. Namun terselamatkannya orang yang tenggelam tadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Iya. Karena walau sya Allah lam yanquzuhu. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, orang itu tidak bisa selamat. Walaupun tembok sudah disiapkan oleh penduduk negeri Jepang. Ketika mendengar informasi tsunami akan datang menimpa negeri mereka, ya, sudah dibikin tembok setinggi mungkin. Karena tsunami akan naik sekian derajat nanti. Ya, sudah membuat sebab. Tapi Allah Ta'ala menghendaki negerinya dihantam dengan tsunami. Kita ingin menyelamatkan, tapi Allah menghendaki datang petaka. Berarti asbab-asbab itu ada, namun yang menghendaki asbab tersebut bermanfaat itu hanya Allah. Iya. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak ada manfaatnya. Baik. Oleh karena itu, faqidah fasababu minallah, maka sebab itu datang dari sisi Allah. Faqidatu kulli muslim, maka akidah seorang muslim, allayati bilhasanati ilallah, agar meyakini tidaklah datang kebaikan-kebaikan kecuali dari sisi Allah. Wala yatba'u sayyati illallah, tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Allah. Naam, fabi muqtadhahil aqidah. Maka konsekuensi dari akidah seorang muslim seperti ini, maka fa innahu yajibu, wajib, alla yas'alal muslim alhasanat wala yas'alu daf'as sayyi'at illa minallah. Kalau demikian akidahnya seorang muslim, konsekuensinya agar dia tidak minta kebaikan kecuali kepada Allah. Konsekuensi kedua, agar tidak meminta ditolak bahaya kecuali mintanya kepada Allah. Walihada, oleh karena itulah contoh yang nyata. Lihatlah, kana ar-rusulu, adalah para rasul-rasulnya Allah shalawatullah wasalamuhu alaihim, yas'alunallaha alhasanat wa yas'aluna raf'as sayyi'ah. Para rasul kekasihnya Allah, mereka terus meminta kepada Allah kebaikan dan meminta untuk ditolak dari kejelekan. Siapa contohnya? Nabiullah Zakaria. Qala ta'ala wa li hadha qala ta'ala an Zakaria. Oleh karena itulah Allah kisahkan hal itu, Rasul Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa dalam surat Ali Imran ayat ke-38. Apa doa Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Rabbi habli, wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku dzurriyatan thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Dan Allah abadikan kisahnya Zakaria Nabiullah alaihi salam di dalam surat Ali Imran, dalam surat Maryam. Bisa dilihat di sana. Ketika Allah menceritakan Zakaria bagaimana beliau mendapatkan sebuah ujian yang besar. Apa itu? Beliau diuji sudah sepuh belum punya anak. Istrinya yang sudah mandul, belum juga Allah anugerahkan tanda-tanda muhamil, sudah mandul. Tapi idnada rabbahu nidaan khafiyyah. Ketika dia berdoa, nidaan dengan doa yang khafiyyah, yang pelan doanya. Maka dia pun berdoa kepada Allah dalam surat Maryam. Bisa dilihat bagaimana doa Nabi Zakaria. Qala, wahai Rabbku, inna Rabbana, wahai Rabb kami, bahwasanya dia memohon kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Ini khiftul mawali, wahai Rabbku, tulangku sudah mulai lemah, melemah jasadku, rambut mulai beruban, wa mra'ati aqira, istriku sudah mandul, tolong ya Allah anugerahkan kepadaku anak. Kenapa? Ini khiftul mawali, saya takut adanya wali-wali di belakangku nanti, tidak ada lagi yang meneruskan dakwahku nanti. Wa kana mra'ati aqira fa hab li min ladunka waliya, anugerahkan untukku seorang wali, seorang anak. Ya, yarisuni wa yarisu ala Yaqub, yang akan mewariskan dakwahku, mewariskan keluarga Yaqub. Wa ja'alhu rabbi radiya, ya Allah jadikan anak itu anak yang diridhoi. Ya, qala, maka setelah itu akhirnya Allah pun beri kabar gembira. Inna nubashiruka bihulamin ismuhu Yahya. Kami berikan kabar gembira, wahai Zakaria, anak laki-laki bernama Yahya. Maka Zakaria pun kaget. Qala, bagaimana? Istriku sudah mandul, saya sudah lemah seperti ini, engkau anugerahkan anak? Qala kadzalik, Allah katakan demikianlah. Qala kadzalik, demikianlah kata Allah. Kenapa? huwa alayya hayyin. Urusan anugerah engkau diberi anak hayyin, perkara yang mudah ya Allah. Walaupun istrimu sudah mandul, walaupun rambutmu sudah memutih, tulangmu sudah melemah, huwa alayya hayyin, kata Allah. Urusan engkau dapat anak, urusan yang gampang. Ya? Baik. Huwa alayya hayyin kadzalik. Bukankah qad khalaqtuka, aku yang menciptakan dirimu, min qablu, sebelumnya, walam takun syai'a, sebelumnya kamu tidak ada. Saya menciptakan engkau, sebelumnya tidak ada, maka sekarang lebih mudah. Sebabnya sudah nampak, ada suami, ada istri. Ada suami, ada istri, itu sebagai diantara sebab seorang bisa punya anak. Seorang laki-laki, ya Allah, anugerahkan saya anak, tapi tidak menikah. Dari mana punya anak? Paling adopsi. Ya. Nikah dulu. Setelah punya istri, berdoa. Sudah lama ini ya Allah, sudah sekian puluh tahun belum punya anak. Nabi Zakaria terus bersabar berdoa. Karena doa itu ibadah. Sampai akhirnya dianugerahkan oleh Allah. Apa itu? Yahya. Ini pelajaran penting. Ya, berarti yang memberikan kebaikan hanya Allah. Ya. Contoh yang kedua. Dan kenapa Nabi Zakaria bersemangat berdoa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika Zakaria mengasuh Maryam, di saat dia diasuh olehnya di Baitul Maqdis, karena Maryam telah dinazarkan oleh ibunya untuk menjadi pelayan Masjidil Aqsa. Maryam. Maka Maryam tak kala dia di kamarnya, namanya perempuan, merawat masjid, menjadi pelayan masjid, kemampuannya terbatas dengan laki-laki. Maka tak kala Maryam di kamarnya, Zakaria pun masuk menanyakan. Karena di kamarnya berbagai macam buah. Buah pada musim panas berbeda dengan musim dingin. Tapi yang terjadi apa? Pada musim panas, ternyata di kamarnya banyak buah yang keluar di musim dingin. Di saat musim dingin, banyak keluar buah yang keluar di musim panas. Aneh ini. Maka Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana buah-buahan seperti ini? Apa jawabannya Maryam? Huwa min indillah. Buah-buahan yang ada di kamar ini, huwa min indillah, itu datang dari sisi Allah. Semakin menggugah semangat Zakaria berdoa. Bayangkan dalam kamar, ya, didatangkan oleh Allah berbagai macam buah. Semakin semangat berdoa, sehingga Allah kabulkan, dianugerahkan Nabiullah Yahya. Contoh kedua adalah Nabiullah Ayyub alaihi salam. Allah kisahkan dalam surat Al-Anbiya 83. Rabbi habli wa ayyuba idnada rabbah anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabiullah Ayyub idnada, ketika dia memanggil Rabbnya. Kenapa dia memanggil Rabbnya? Anni masani ad-durru, sesungguhnya diriku telah ditimpa ad-dur, sakit. Dalam riwayat, beliau ditimpa sakit selama 18 tahun. Ya? Ditimpa sakit, dalam riwayat itu 18 tahun. Bayangkan, sakit selama 18 tahun. Di satu sisi, harta dan anaknya habis. Pada dia orang kaya, anaknya banyak, hartanya banyak. Ternyata ditimpa sakit juga. sampai kaumnya menjauhinya, yang setia menemani istrinya saja. Barakallahu fikum. 18 tahun. Beliau memanggil Rabbnya, anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau wahai Allah, zat yang maha penyayang. Maka Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan Nabiullah Ayyub, supaya dihilangkan adzur, sakitnya. Ya. Setelah 18 tahun Allah kabulkan doanya, sembuh dia. Dan disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hakadha yajibu ayakunal mu'mina aidha, demikian pula wajib bagi seorang mukmin meyakini kebaikan dan kejelekan. Kebaikan datang dari Allah, kejelekan yang menolak itu hanya Allah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di beberapa hari-hari ini sebagian orang memanggil Rasul, ya Rasulullah, ghausan wa madada. Wahai Rasulullah, bantuan, pertolongan. Ya Rasulullah, alaikal mu'tamad, kepada engkau kami bersandar. Ya Rasulullah, farij ana karbana. Wahai Rasulullah, bukalah kesempitan kami. Ma ra'akal karbu illa wa syarada, karena tidak ada kesempitan, kesulitan kecuali engkau yang bisa menghilangkan. Bayangkan, dia ingin mencintai Rasul, mengagungkan kelahirannya Rasul dengan membawakan syair-syair ini. Tapi di satu sisi yang dia ucapkan, ucapan yang sangat keji. Kenapa? Karena menyamakan Rasulnya dengan Allahu Rabbul Alamin. Lalu di mana letak kecintaannya? Kalau dia menyamakan Allah dengan Rabbul Alamin, bukankah itu perbuatan keji terhadap Allahu Rabbul Alamin? Maka tidak sepantasnya seorang muslim melakukan ucapan seperti itu. Atau membacakan solawat-solawat, yang di dalam makna kandungan solawat tersebut mengandung unsur keyakinan menyamakan Allahu Rabbul Alamin dengan nabinya. Ya. Sebagaimana di dalam doa solawat, solawat yang masyhur, siapa yang membaca 4444 kali akan dilonggarkan segala urusannya, akan dipenuhi segala hajatnya. Apa itu? Dia berdoa, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Siapa dia? Alladzi tanhallu bihil uqad. Dia yang bisa melepas segala ikatan. Wa tanfariju bihil kurab, yang bisa melonggarkan, membuka segala kesempitan. Lihat. Wa tuqda bihil hawaij, dan dipenuhi segala kebutuhan. Wa tunalu bihir raghaib, dan diperoleh segala keinginan kebaikan. Wa husnul khawatim, dan segala bentuk penutup kebaikan. Lihat di sini. Menyamakan Allah Rabbul Alamin, disejajarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini akidah yang keluar dari bingkai tauhid? Tayib, perhatikan. Maka pelajari bahasa Arab. Apa yang kita ucapkan, apa maknanya? Jangan-jangan niatnya mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata isinya justru ucapan kesyirikan dan kekufuran. Barakallahu fikum. Tayib. Sehingga ditulis kadang di sebuah mobil, ya. Di mobil ditulis Allahumma salli ala Muhammad. Naam, al-Fatih lima ughliq. Salawat dan salam untuk Muhammad. Al-Fatih lima ughliq. Muhammad yang bisa membuka segala perkara yang terkunci. Masya Allah. Dia meyakini siapa yang membaca kalimat salawat ini lebih utama, 6.000 kali lebih baik daripada membaca Al-Quran. Demikian kata Syekh Ahmad At-Tijani, seorang tariqah, pemimpin tariqah Tijaniyah, mensejajarkan Nabi dengan Rabbul Alamin. Al-Fatih lima ukhlik. Yang membuka segala kemenangan hanya Allah, bukan Rasulullah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami yang membuka kemenangan kepada engkau Muhammad dengan kemenangan yang pasti. Ya, bukan Rasul, tapi Allah yang membuka pintu kemenangan. Barakallahu fiikum. Kalimat yang ketiga, Allahumma la yati bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyati illa anta. Kalimat yang ketiga, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Tidak ada daya, haul, wa la quwwah, kekuatan, illa bik. Fi ma'naha wajhan. Pada kalimat ini ada dua sisi. Yang al-awwal, yang pertama, maknanya ialah annahu la yujadu haulun wala quwwatun illa billah. Bahwa tidak didapatkan daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan sebab Allah Ta'ala. Atau tidak ada daya dan kekuatan kecuali fillah, pada Allah Ta'ala saja. Bukan dengan sebab, pada Allah Ta'ala saja. Artinya apa? Artinya bimakna fi, tidak ada daya dan kekuatan kecuali pada Allah saja. Hanya pada Allah. Illa billahi wahdah, kecuali pada Allah saja. Wa min wa man siwahu laisa lahum haulun wala quwwah. Maka selain Allah tidak memiliki daya dan kekuatan. Kalau diterjemah makna yang pertama. Ya. Wa yakunu al-halu wal quwwah manfiyan an ghairillah. Sehingga daya dan kekuatan ditiadakan dari makhluknya. Wal qaulul haulul kamil wal quwatul kamilah billahi wahdah. Daya kekuatan yang sempurna hanya pada Allah saja. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, anal haula wal quwah mudhafun ilal makhluk. Daya kekuatan itu disandarkan kepada makhluk, sehingga maknanya fabil ba lil isti'anah aw lis sababiyah, sehingga kalimat tersebut mengandung arti tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan sebab pertolongan Allah. Berarti makhluk punya daya dan punya apa? Kekuatan. Namun daya dan kekuatan yang dimiliki makhluk dengan sebab bantuan pertolongan Allah. Sehingga dengan demikian fal ba'u lil isti'anah wa lis sababiyah la haula lana wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan sebab Allah. Wa hadza al ma'na ashah. Makna yang kedua, ini makna yang paling sahih. Ya. Wa huwa muqtada. dan itu dari apa yang menjadi konsekuensi wurudiha fi mawadhiha, datangnya kalimat tersebut pada tempat tersebut. Id innana la natahawal min haulin ila haulin wala nuqawi ala dhalik illa billah. Sebab kita tidak bisa berusaha, kita tidak bisa berupaya dari upaya-upaya kecuali dari sisi Allah. Kita tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu illa billah, kecuali dengan sebab pertolongan Allah. Wa yakunu hadhi fi hadhil jumlah kamalu tafwid ilallah. Sehingga kalau diterjemah makna yang kedua, menunjukkan kesempurnaan penyerahan urusan hanya kepada Allah. Ya? Kenapa? Wa anal insan yabra'u min haulihi wa quwwatihi illa bima a'tahu Allah. Sebab orang tersebut berlepas diri dari daya dan kekuatan kecuali apa yang diberikan oleh Allah. Minal hauli wal quwwah. Dari kehakadaya dan kekuatan. Fa'in sohal hadis. Kalau itu hadisnya sahih. Jadi makna yang kedua, ini makna yang sahih kalau riwayat tersebut sahih. Ya. Sebagaimana contoh, Allah kisahkan tentang kisahnya Zulqarnain. Yas'alunaka an Zulqarnain. Ketika datang Ya'juj wa Ma'juj, bangsa yang merusak kehidupan manusia. Mereka berkata kepada Zulqarnain, qalu ya Zulqarnain, wahai Zulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Bangsa Ya'juj wa Ma'juj, mereka bangsa yang merusak kehidupan manusia. Fahal naj'alu laka harja, apakah engkau berkenan kami memberikan upah untuk apa? Agar engkau ala anta ja'ala bainana wa bainahum sadda, agar engkau membuat sebuah benteng penghalang dari Ya'juj wa Ma'juj. Ya, antara kita dengan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj dipisahkan. Apa kata Zulqarnain? Maka qala ma makanni fihi rabbi khairun. Zulqarnain mengatakan ma makanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah telah berikan dari kekokohan ini kepadaku, maka yang datang dari Allah itu lebih baik. Saya tidak bisa membuat hal itu. Saya tidak bisa melakukan apa yang kau inginkan itu kecuali kalau itu kebaikan yang Allah berikan kepada saya. Oleh karena itulah fa'ainuni. Lihat. Tolong bantu saya. Karena memang saya tidak bisa banyak berbuat, yang bisa menentukan hanya Allah dan itu kebaikan yang paling baik. Fa'inuni, tolong saya. Zulqarnain minta tolong. Apa itu pertolongannya? Maka fa'inuni biquwwah, tolong aku dengan kekuatan. Sebab kekuatan itu hakikatnya milik Allah. Maka tolong saya dengan kekuatan kalian juga. Lihat. Apa itu? Aj'al bainakum wa bainahum, agar aku bisa membuat benteng antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj. Atuni zuburul hadid, datangkan kepadaku potongan-potongan besi. Ya. Hatta idza sawa baina sadafain. Sehingga ketika tumpukan besi sudah mencapai di antara dua bukit, qalan fuhu, tiup oleh kalian api. Setelah besi menjadi merah, ya, karena dibakar. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufri 'alaihi qitra. Setelah besi meleleh, datangkan kepadaku tembaga untuk disiramkan, ya, dicor pakai tembaga tadi. famastata'u ayyadharuh, maka Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mampu menembus kalian. Wamastata'u lahu naqba, mereka tidak akan bisa menembus kepada kalian. Qala hadza rahmatum mir rabbi, ini adalah rahmat dari Rabbku. Ayuhanas, Zulkarnain dalam kisah ini menyandarkan kekuatan. Dia punya kekuatan. Tapi ma makanni rabbi khairu, ya kekuatan yang Allah berikan kepadaku, kekuatan yang datang dari Allah itu lebih baik. Ya. Jadi menyandarkan kekuatan hanya kepada Allah. Jangan menyandarkan kepada kita. Saya bisa berbuat seperti ini dengan sebab kekuatan saya. Saya bisa merubah masyarakat seperti ini sebab ilmunya saya. Bukan. Semua adalah dengan sebab rahmah minallah. Ya. Sikapa Rasulu arsyadana idza ra'aina ma nakra ma nakrahu mimma yatasya'amul mutasya'im. Maka dalam hadis ini Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila kita melihat apa yang kita tidak suka dari perkara yang menimbulkan pesimis, naqul annaqul, agar berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati ila anta wa la yadfa'u sayyi ila anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Demikian doa yang diajarkan oleh beliau ketika muncul tatoyur, kalau hadis ini sahih. Ya. Namun para ulama, di antara al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan riwayat hadis ini lemah. Dan nanti akan dibawakan doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun riwayatnya sahih. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslimun fi sahihihima. Baik. Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis doa yang sahih. Pada riwayat yang beliau bawakan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Imam Muslim. Ketika muncul tatayur, maka berdoa. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha khairuka. Akhrajahu, saya ulangi, hadis ini bukan dikeluarkan Bukhari Muslim, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa sahahahu Albani. Dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya As-Sahihah nomor 1065. Ya. Jadi dari riwayat yang sahih yang bisa dibaca. Kalau riwayat ini dilemahkan oleh para ulama. Kalau ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, tentu kita memilih hadis yang sahih. Doa-doa yang diajarkan dari riwayat yang sahih, ini yang lebih afdal dan ini lebih baik. Karena doa yang datang dari Nabi SAW itu jauh lebih baik dan lebih sempurna dari apa yang ada dari kita. Maka saya ulangi lagi, doa ini, riwayat ini lemah, sehingga kita mengamalkan riwayat yang sahih. Dan nanti insya Allah kita akan bacakan hadis yang sahih dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian insya Allah pertemuan malam ini kita selesaikan makna doa yang diajarkan oleh beliau. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wal afu minkum subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.